سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. قل هو الله أحد لله الصمد. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.